Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar amma ba'd ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Merupakan kebahagiaan dan kemenangan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sedemikian banyak karunia dan bahkan kenikmatan dan puncak kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada umat yang terdahulu. Sekian banyak kenikmatan Allah khususkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini tentunya karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah tidak menganugerahkan kepada umat yang lainnya. Ada kalanya sesuatu yang Allah anugerahkan adanya waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu yang memiliki keutamaan yang tidak Allah berikan kepada umat yang lainnya. Ada tempat-tempat tertentu yang memiliki keistimewaan yang tidak Allah anugerahkan kepada umat yang lainnya. Demikian pula amalan-amalan tertentu yang Allah turunkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah Allah turunkan kepada umat yang sebelumnya. Kebahagiaan ini tentunya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Cobalah sekiranya setiap kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan." Setiap kita tentunya mengulang ayat ini. Dan ayat ini merupakan bisyarah, sesuatu yang sangat membahagiakan untuk umat yang diturunkan ayat ini. Yang bahkan seorang Yahudi cemburu dengan turunnya ayat ini yang diturunkan kepada umat yang terakhir, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikisahkan dalam as-sahih, ketika ada orang Yahudi yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata orang Yahudi ini menyebutkan ayat ini, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati, al-yawma, hari ini akmaltu lakum, telah aku sempurnakan kata Allah lakum, untuk kalian, wa atmamtu 'alaykum ni'mati, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Perhatikan dua untaian kalimat, akmaltu dan atmamtu. Telah aku sempurnakan dan telah aku cukupkan. Kemudian Allah katakan, wa raditu lakumul islama dinan, dan aku telah ridha. Allah hanya ridha kepada agama yang diturunkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang demikian agung. Sehingga kata orang Yahudi ini, "Law nazalat fina ma'syaral yahud," sekiranya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahud, "lattakhadnahu 'idan," sungguh hari turunnya ayat itu kami akan jadikan hari 'id, hari bersukaria, sebagai ungkapan kebahagiaan turunnya kesempurnaan agama. Demikian kata orang Yahudi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyambut keterkaguman orang Yahudi ini terhadap ayat ini, seraya beliau menyatakan, sungguh aku mengetahui kapan turunnya ayat itu dan di mana turunnya ayat itu. Nazalat fi Arafah, turun di Arafah dan turun di hari Jumat. Turun, Allah turunkan di Arafah, di hari Jumat. Demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Satu sisi tentunya mengisyaratkan bagaimana orang Yahudi sangat cemburu terhadap kesempurnaan agama. Bahkan jauh sebelum turunnya ayat ini, ketika orang-orang Yahud berpuasa di kota Madinah, dan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengabarkan dan membanggakan apa yang mereka anggap bisyarah di dalam kitab mereka, di dalam At-Taurah. Mereka membanggakan tercantumkannya dalam kitab mereka bisyarah, berita yang membahagiakan akan diutusnya seorang nabi yang terakhir. Berita ini sangat membahagiakan mereka, dan mereka menganggap bahwa nabi yang terakhir ini akan turun dari kalangan mereka, dari kalangan Banu Israel, dari kalangan orang-orang Yahud, sebagaimana yang telah terbiasa dari sekian banyak para nabi Allah utus dari kalangan orang Yahud. Dan mereka sangat mendambakan nabi yang terakhir yang akan diturunkan kepadanya kesempurnaan agama datang dari mereka. Tetapi keturunan Allah takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebagaimana yang mereka dambakan. Walaupun sebenarnya sifat-sifat Nabi telah mereka ketahui, tapi mereka mengharapkan sekiranya yang turun atau yang akan diturunkan dari risalah yang sempurna ini adalah kepada mereka dari kalangan orang-orang Yahud, keturunan Bani Israil. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih manusia yang terbaik dalam sabda Nabi, "Inna Allah nazara ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin khairul qulub." Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua hati para hamba-Nya dan didapatkan, dan Allah Maha tahu tentunya bahwa hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hati yang paling baik, paling bersih. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah turunkan risalah kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa iyyakum, maka para sahabat ridwanullah alaihi majma'in ketika mendengarkan ayat ini, satu sisi mereka sangat bahagia. Bahkan jangankan yang berkaitan dengan turunnya ayat ini, di saat awal mereka merasakan keislaman, mereka sangat bahagia menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu tatkala belum mencari sumber berita yang menyebar di kalangan Bani Ghifar bahwa di negeri Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai utusan Allah, yang menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, tergerak hati Abu Dzar Al-Ghifari yang di kala itu dia adalah seorang yang musyrik. Bergeraklah menuju ke kota Mekah. Berangkat dari sukunya yaitu kabilah Ghifar, berangkat ke negeri Mekah dan mencari di mana seseorang yang dikatakan kabarnya diturunkan risalah. Dan akhirnya berjumpa dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan dibawalah beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada akhirnya belum mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejenak setelah beliau merasakan atau sejenak setelah beliau melafadzkan persaksian bahwa tiada ilah yang wajib disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan yang harus ikutinya, maka sungguh tidak ada yang dirasakan oleh Abu Dzar kecuali kebahagiaan dan kebanggaan. Kebahagiaan dan kebanggaan menjadi seorang muslim yang membawanya dengan tanpa rasa takut mengikrarkan dan mengumumkan keislamannya di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy yang dikala itu orang bersembunyi dan bahkan menyembunyikan keislamannya, khawatir dari orang-orang musyrikin Quraisy yang tidak hanya mengancam orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berisiko untuk dibunuh atau disiksa sebagaimana keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu wa an sahabati ajmain. Tapi kebahagiaan ini, kebahagiaan dirasakan oleh Abu Dzar, dan kebanggaan membawanya tidak bisa untuk menahan kecuali untuk menyampaikan kebahagiaan ini kepada musyrikin Quraisy. Pergi beliau ke Ka'bah dan mengumumkan kepada kaum muslimin, mengumumkan kepada orang-orang musyrikin Quraisy dengan menyatakan, "Fasyhadu, persaksikan oleh kalian semuanya bahwa aku adalah orang yang telah mengikrarkan tiada ilah, tiada sesembahan yang wajib disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang harus diikuti." Dan benar sebagaimana yang telah diketahui oleh para sahabat yang lainnya, risiko dari apa yang dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari membawanya untuk mendapatkan atau menerima seksaan dari orang-orang musyrikin Quraisy. Dibawa beliau, kemudian dipukuli oleh beliau, dipukuli oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan subhanallah, seksaan yang beliau terima tidak mengecilkan sedikit pun, sekecil pun semangat beliau untuk menampakkan kebahagiaan dan kemuliaan beragama dengan agama ini. Sehingga beliau berkata, sekiranya tidak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya tidak ditahan oleh para sahabat yang lainnya dan diizinkan, aku tidak akan pernah berhenti untuk mengumumkan kepada mereka tentang keislaman. Demikian Abu Dzar Al-Ghifari merasakan kebahagiaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tentunya beragam kemuliaan sebagaimana telah kita sebutkan Allah berikan dalam keadaan umat yang lainnya tidaklah Allah berikan kepada mereka. Apa yang Allah anugerahkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada sebuah hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekiranya kita perhatikan hadis ini, maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali kita bersyukur kepada Allah, dan wajib bagi kita untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi pengikut yang terbaik dari pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mendengarkan suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengisyaratkan kepada, menggambarkan kepada kita keutamaan yang menjadikan orang Yahudi dan orang Nasar dan umat yang sebelumnya marah, hasad dengan kemuliaan yang diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kata Rasulullah, "Madzalukum wa madzalu ahli al-kitabain." Perumpamaan kalian, perumpamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mathalu ahli al-kitabain, sekiranya dibandingkan perumpamaan kalian, kondisi kalian dengan orang-orang ahlul kitabain. Siapa ahlul kitabain? Yahudi dan Nasara. Bagaimana gambarannya, kondisi mereka? Dikatakan kamathali rajulin istajara ujara. Perhatikan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita apa yang Allah berikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Bahkan tidak Allah berikan kepada orang Yahud. Demikian pula orang Nasara. Dalam keadaan mereka telah sekian lama. Jarak antara Nabi Musa dengan Isa berapa lama? Kisarannya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kisarannya sekitar 1400 tahun. Kurang lebihnya demikian. Kemudian jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? Disebutkan dalam hadis 600 tahun. 600 tahun. Belum lagi kalau kita membandingkan dengan umat yang sebelumnya. Dan subhanallah, sekiranya Allah memberikan keistimewaan kepada umat yang sebelumnya, tapi sangat jauh dengan keistimewaan dengan yang apa Allah anugerahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya anugerah yang Allah berikan kepada mereka fisik. Sebenarnya dalam hadis disebutkan bahwa umat-umat tertentu fisik mereka, tubuh mereka besar, tinggi. Sebagaimana ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tingginya ayah kita Nabi Adam berapa? Berapa? Hah? Berarti kalau di meter kan berapa? Sekitar 20 meter kurang lebihnya. Dengan bahasa mudahnya setinggi pohon kelapa mungkin demikian. Umurnya berapa? Subhanallah. Di dalam hadis sebutkan umurnya Nabi Nuh. Jangankan umurnya umatnya Nabi Nuh. Dakwahnya Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Apa yang Allah lebihkan kepada mereka fisik? Dan kita akan bandingkan dengan apa yang diberikan, dengan apa yang Allah anugerahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fisik mereka jauh dari para umat yang terdahulu. Bahkan umur mereka sangat jauh. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, "A'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in." Umur umatku yang dominan antara 60 tahun hingga 70 tahun. Ini yang dominan. Wa qalla man yajuz dhalik, sangat sedikit yang melampaui umur berapa? 70 tahun. Ini yang paling banyak berapa tahun sekarang kita? Di bawah 60 tahun ya. Masyaallah. Umur Rasulullah berapa? 63 tahun. Jangan hitung dengan hitungan miladiah ya. Tapi dengan hitungan hijriah. Kalau dengan hitungan miladiah umur kita 50 tahun, berarti kalau hitungan dengan hijriah sudah berapa? Kisarannya 51,5 ya. Yaitu hampir 52 tahun. Karena kita tahu perbedaan antara hitungan putaran atau yang dikatakan syamsiah dengan qamariyah. Maka Nabi, "A'maru ummati ma baina as-sittin ila as-sab'in." Yang dominan 60 tahun hingga 70 tahun. Ini yang dominan. Bahkan sekarang banyak yang sudah wafat di bawah usia berapa? 60 tahun. Tapi coba perhatikan apa kata Nabi. Perumpamaan kalian apabila dibandingkan dengan umat yang sebelumnya, itu seperti seorang lelaki. Istajara ujara, dia sedang mencari pegawai. Mengambil pegawai. Kata orang yang menyewa, dia berkata, "Man ya'mal li min ghadwatin ila dhuhr aw ila nisfin nahar ala qirab." Siapa yang mau bekerja untukku? Dia bekerja dari pagi hingga kapan? Hingga siang hari. Hingga zuhur. Seandainya dia mau, maka dia akan mendapatkan satu qirab. Mendapatkan apa? Satu qirab. Bayarannya satu qirab. Dengan syarat dia bekerja dari pagi sampai siang. Fa'amilat al-yahud, yang menerima siapa? Orang Yahud. Orang Yahudi menerima. Sepakat. Bekerja dari pagi hingga siang hari, bayarannya berapa? Satu qirab. Kemudian orang ini berkata, "Waman ya'malli," siapa yang mau bekerja untukku? Dari siang hari ila al-'asr, sampai datangnya waktu 'asr. Ala qirat, dengan bayaran satu qirat. Dengan bayaran berapa? Satu qirat. Fa'amilatin nasara, maka yang menerima adalah orang Nasara. Kemudian orang ini berkata, "Waman ya'man li min al-'asr ila al-maghrib wa lahu qiratani." Siapa yang mau bekerja dari waktu asar hingga tenggelamnya apa? Matahari. Dan dia mendapatkan dua qirat. Dua qirat. Apa kata Nabi? Coba perhatikan, Yahudi dari pagi sampai siang hari mendapatkan satu qirat. Orang Nasara dari zuhur sampai asar mendapatkan berapa? Satu qirat. Kalau kita hitung, Yahudi berapa jam? Kalau dihitung dari jam 7? 5 jam katakan. Kemudian orang Nasara dari zuhur sampai asar berapa lama? 3 jam. Kemudian dari asar hingga tenggelamnya matahari berapa jam? katakan 2 jam. Nah, lebih pendek waktunya. Tapi dia mendapatkan berapa? 2 karat. Apa kata Nabi? Fa antum hum. Kalian itu, kata Nabi, itulah orang-orang yang bekerja dari waktu asar hingga tenggelamnya matahari. Dan kalian mendapatkan 2 qirat. Mendapatkan 2 qirat. Faghadibatil yahudu wal nasara. Maka orang Yahud dan orang Nasara pun mereka marah. Waqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kita lebih panjang waktu bekerja kita, tapi kenapa balasannya lebih sedikit? Maka dijawab, hal naqastukum ala haqqikum syai'a? Apakah aku mengurangi hak kalian? Maka mereka menjawab, la. Kami tidak terkurangi daripada apa yang memang harus kami dapatkan. Qal. Maka kemudian dia berkata, dzalika fadli utihi man asya. Itulah karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimanallahu iyyakum, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ragam keistimewaan yang apabila dia memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan, secara makna dia akan bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu dengan umur-umur yang ada pada mereka dan dengan kekuatan ibadah yang ada pada mereka. Ini hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya keutamaan Allah letakkan pada satu waktu. Ada kalanya keutamaan Allah letakkan pada satu tempat. Sangat beragam. Satu contoh keutamaan malam Lailatul Qadar. Tanggal berapa malam Lailatul Qadar? Hah? Di tanggal-tanggal ganjil antara malam 25 hingga atau malam 21 hingga 29 di malam-malam ganjil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensifati keutamaan malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lanjutkan. Inna anzalnahu. Terus lanjutkan. Wama. Lanjutkan. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Satu malam. Satu malam itu malam Lailatul Qadar. Hitungannya sama dengan berapa? Ka'alfi syahr. Seperti 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 68 tahun kisarannya. Dia beribadah di malam itu, di malam Lailatul Qadar, seakan-akan dia beribadah kepada Allah 68 tahun. Sekiranya Allah takdirkan dan Allah berikan taufik kepada kita, kita mendapatkan dalam 10 tahun malam Lailatul Qadar. Berapa umur orang ini? Kiranya 20 tahun dia mendapatkan. Dalam setiap malam Lailatul Qadar Allah anugerahkan kepada hamba ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Keutamanya demikian besar. Makanya para ulama dan para a'immatus salaf dan juga para atau orang-orang yang tamak dengan anugerah Allah yang mulia ini, ketika sudah masuk 10 hari terakhir, mereka habiskan malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Belumlah tentunya amaliyah-amaliyah yang lainnya ada kalanya berkaitan dengan tempat, sebagaimana seandainya seseorang menunaikan salat di mana? Di Masjidil Haram. Berapa pahalanya? 100.000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Kalau kita gunakan hitungan berarti berapa lama kita, atau kalau kita kalikan dengan sholat biasa, subhanallah. Inilah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak Allah berikan kepada umat yang lainnya. Dan di antara anugerah Allah yang Allah anugerahkan adalah bulan Ramadan. yang Allah anugerahkan untuk umat ini adalah bulan Ramadan. Benar, puasa merupakan syarat Allah yang telah Allah tetapkan kepada umat yang terdahulu. Tetapi sifat puasa, dan dengan Allah pilihkan bulan Ramadan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan beragam fadhail, keutamaan-keutamaan puasa ini hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hadid, Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi." Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kalian kepada utusannya, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, niscaya Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya." Allah akan memberikan dua bagian dari rahmatnya. Subhanallah. Bagaimana puasa yang insya Allah akan kita tunaikan di bulan Ramadan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? As-sawmuli wa ana ajzini. Puasa itu adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Sekiranya amalan itu adalah amalan selain daripada puasa, ketentuan pahalanya telah Allah tentukan lipatannya. Ila sab'i mi'atin dhif. Ada kalanya Allah lipatkan hingga 700 kali lipat. Tapi puasa tidak demikian. Puasa kata Rasulullah mengabarkan firman Allah dalam hadis qudsi, "As-shaumu li." Puasa adalah untukku. "Wa ana ajzi bi." Aku yang akan memberikan balasan. Aku yang akan memberikan balasan. Maka ma'asyar ikhwah wal akhwat rahimanallahu wa iyyakum, puasa adalah anugerah Allah yang harus kita persiapkan bagaimana untuk kita menyambut dan menjalani, menikmati hidangan yang tentunya subhanallah ditunggu oleh orang-orang yang saleh, dan merupakan salah satu daripada anugerah Allah yang wajar apabila para a'immatus salaf, sama dikisahkan dari Al-Mu'alla ibn Fadl, kata para salaf, atau dikatakan oleh beliau, para salaf itu selama 6 bulan mereka meminta kepada Allah untuk Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Selama 6 bulan mereka senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan kata beliau, demikian pula selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima puasa dari bulan Ramadan. Makanya coba di antara senandung doa yang dibacakan oleh imam kalau kita ke Masjidil Haram, ada kalanya mungkin kita sejenak heran. Kenapa? Sudah jauh daripada bulan Ramadan, sudah berlewat 4 bulan atau 5 bulan, tapi di antara penggalan doanya, Allahumma taqabbal minna siyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami. Inilah da'bus salaf. Ini kebiasaan para salaf. Mereka menunggu datangnya bulan Ramadan. Dan setelah mereka menikmati hidangan Allah ini, maka mereka meminta kepada Allah, semoga Allah menerima. Apa yang telah dia lakukan puasa di bulan Ramadan. Maka perkara yang pertama dalam menyambut bulan Ramadan yang harus kita ingat, bahwa agama yang Allah anugerahkan kepada kita adalah agama yang telah sempurna, yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beragam kemuliaan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Allah berikan untuk umat yang lainnya. Bahkan ada kalanya, atau bahkan disebutkan dalam hadis, Allah memilih satu hari yang Allah tidak berikan kepada hari yang lainnya atau kepada umat yang lainnya. Allah sembunyikan hari Jumat dari orang Yahudi dan orang Nasara. Allah pilihkan untuk orang Yahud hari Sabtu. Dan Allah pilihkan untuk orang Nasara hari Ahad. atau hari Minggu. Dan Allah pilihkan hari yang paling mulia, yang dikatakan sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, penghulu daripada semua hari, itu hari Jumat. Allah pilihkan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan, dan jika setiap muslim tekun dalam talabul ilm, dalam belajar ilmu agama, niscaya dia akan dapatkan pada setiap waktu ada amalan yang Allah tentukan, atau pada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu Allah lebihkan keutamaan beramal, melakukan ketaatan di bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Ini perkara yang pertama yang harus kita ingat. Menyambut bulan Ramadan, kita harus ingat bahwa agama adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus benar-benar kita syukuri. Dan saya nukilkan perkataan Al-Imam As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala, dan ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap kepada Allah dari kesempurnaan syariat. Bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Dari agama yang sempurna ini yang Allah anugerahkan. Karena rasa syukur dan berbahagia, bahkan bergembira dengan syariat ini telah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah katakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, hendaknya dengan keutamaan yang telah Allah anugerahkan dengan rahmatnya, hendaknya mereka falyafrahu, hendaknya mereka bersenang-senang, berbahagia. Berbahagia dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mufassirin menyatakan yang dimaksudkan berbahagia dan bersenang atau merasakan kesenangan, yaitu dengan keutuhan dan kesempurnaan syariat yang telah Allah turunkan, yang harus kita syukuri. Saya nukilkan perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, bagaimana akibat yang baik tentunya dari orang yang bersyukur, yang benar-benar bersyukur kepada Allah dari anugerah Allah syariah yang sempurna. Tentunya harus kita ingat bahwa syariat Allah dengan semua bagiannya itu adalah kenikmatan dan puncak kenikmatan. Allah ingatkan dalam Al-Quran dari ayat yang kita sebutkan tadi. Allah katakan apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kesempurnaan ni'mat dan puncak daripada hakikat ni'mat, itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Adakalanya orang mampu dan bisa merasakan syukur, adakalanya jika karunia itu sifatnya duniawiyah, ada sebuah kesenangan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dan inilah yang sangat wajib bagi kita untuk melatihnya, bagaimana kita bisa bersyukur dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu keislaman, keimanan, syariat yang sempurna. Kata beliau, yang pertama, orang-orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah dari nikmatnya yang sempurna, yaitu syariat Allah, yang pertama dia akan merasakan lapangnya dada dalam kehidupan. Dia akan merasakan lapangnya dada di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena syariat dan bahkan karakter dari syariat, setiap orang melakukan ketika dia lakukan ikhlas karena Allah dan dia benar-benar mengikuti apa yang diajarkan, maka dadanya akan lapang. Dadanya maka ketika orang merasakan sempit dalam beragama, yang wajib untuk kita curigai adalah diri kita. Tapi ketika kita merasakan, ketika melakukan, mengamalkan salah satu bagian dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kita merasakan kebahagiaan, maka subhanallah, Kita merasakan bagaimana dada kita demikian lapangnya. Itu adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka ketika mengalami masa fatrah, itu masa sesaat tertunda turunnya wahyu, karena ada kalanya wahyu itu turun dalam waktu yang beriringan. Tapi ada kalanya ada masa tertentu yang cukup lama dalam keadaan ketika turun wahyu, tentunya turun perintah atau bisa jadi turun sebuah larangan. Tapi bagaimana keadaan para sahabat ketika mengalami masa fatrah, masa ketika tertahan wahyu dalam waktu yang tidak sebagaimana biasa dan waktu yang lama. Dikatakan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terasa bagaimana sangat merindukan. La'allaka bakhi'un nafsak. Seakan-akan hampir-hampir saja, seakan-akan Rasulullah itu ingin membunuh dirinya dari kerinduan yang sangat berat akan datangnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian para sahabat, mereka senantiasa bertanya, adakah ayat yang Allah turunkan? Adakah perintah Allah yang Allah turunkan? Dalam keadaan perintah, tapi mereka menunggu. Sanggup dan bahkan cinta dan bahkan rindu untuk menerima dan datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Mereka merasakan setiap melakukan apa yang Allah perintahkan, semakin lapang dada mereka. Dan tentunya ketika orang memiliki insyirah sadar, lapang dadanya, dia akan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan kelezatan bermunajat dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, bukti dan tanda dia bersyukur kepada Allah, bersyukur dari syariat yang sempurna ini, kata Imam Sa'di rahimahullahu taala, akan menjadikan dia semakin bersemangat. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Aneh memang orang melakukan sesuatu yang sebenarnya membutuhkan tenaga, membutuhkan pengorbanan, tapi ketika dia benar-benar merasakan hal itu, merasakan lezatnya amalan itu, akan memunculkan kekuatan sehingga akan lebih siap lagi untuk melakukan perkara-perkara yang lainnya dan bahkan mungkin lebih berat dari apa yang pernah dia lakukan. Makanya para a'immatus salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka melihat ada satu sahabat yang melakukan kebaikan, maka muncul semangat dari umat yang lainnya, para sahabat yang lainnya, untuk bisa melakukan sesuatu yang bahkan kalau bisa mereka melakukan yang lebih tinggi lagi dan lebih banyak lagi. Sebagaimana ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba di antara para sahabat. Yang waktu itu Umar bin Khattab Allah taala anhu menyatakan, aku berikan setengah dari hartaku. Tetapi datang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan semua hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kekuatan untuk melakukan kebaikan. Dan ini merupakan bukti bahwa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, tanda diterimanya sebuah amalan akan menjadi pintu terbukanya kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidq fa innas sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljannah. Kata Nabi, alaikum bisidq, pegangi oleh kalian kejujuran, فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. Karena kejujuran itu akan membimbing, akan membimbing kabar kebaikan. Dikatakan oleh para ulama, ini adalah bukti bahwa ketika dia menunaikan sesuatu karena Allah, dan ketika Allah menerimanya, akan terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, bukti syukur kepada Allah, adanya kekuatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dan subhanallah, ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum, adanya kekuatan untuk beribadah, ini adalah anugerah yang sangat istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, terwujudkannya kebaikan itu dengan dua bentuk. Yang pertama, ada kekuatan atau ada iradah, dan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz yang lainnya, ada al-iradah, ada keinginan, tekad, sehingga dia berupaya untuk melakukannya. Ini diantara bentuk kebaikan itu akan terwujudkan. Yang pertama, yaitu adanya kekuatan, dan ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tentunya, adanya kemampuan. Ada al-istita'ah, kemampuan, ada kekuatan. Dan tentunya kekuatan, azam, ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya orang ini mampu secara fisik, mampu secara fisik, atau mampu secara finansial untuk melakukan bagian daripada ketaatan kepada Allah, tetapi ketika Allah hilangkan kekuatan untuk beramal, tidak akan mampu untuk dia melakukannya. Bahkan amalan sekecil apapun, ketika dia tidak mendapatkan taufik dari Allah, tidak memiliki kekuatan, Allah tidak anugerahkan kekuatan untuk melakukannya, dia tidak akan mampu melakukannya. Coba, sebagian orang beratnya untuk merubah minum dari tangan kiri ke tangan kanan. Sekiranya kuat gak kita memindahkan dari tangan kiri ke tangan kanan? Secara fisik, sangat mudah tentunya. Memindahkan tangan kiri ke tangan kanan sangat mudah. Bukan pekerjaan bagi kita. Kita katakan sepele bagi kita. Tapi mampukah setiap orang untuk melakukannya? Tidak ada kekuatan jiwa untuk melakukannya. Maka jangan tanya perkara-perkara yang lainnya. Ketika Allah lemahkan jiwa orang ini, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melakukan dari perkara yang seharusnya dia mampu untuk melakukannya. Makanya adanya kekuatan, kemampuan untuk melakukan syariat Allah, itu adalah anugerah Allah. Apalagi ketika kekuatan ini Allah arahkan untuk semakin sempurnanya nilai-nilai ketaatan dari apa yang Allah perintahkan, sehingga dia bisa merasakan kesempurnaan syariah di dalam kehidupannya. Ini adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang sangat berbeda, orang yang memiliki tekad, memiliki kekuatan untuk melakukan, tapi ketika memang Allah tidak berikan kemampuan, Allah akan berikan pahala daripada niat yang ada, atau niat yang jujur yang ada padanya. Ini perbedaannya. Ada seorang yang dia memiliki tekad untuk melakukan haji, azam, tapi Allah tidak berikan kemampuan secara apa? Finansial. Mungkin tidak memiliki kemampuan harta. Dan Allah maha tahu, sekiranya Allah berikan kepada hamba ini, maka hamba ini akan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya subhanallah, ada kalanya seorang muslim itu mendapatkan keistimewaan dari Allah, dan ini Allah anugerahkan hanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah anugerahkan kepada mereka pahala dari amalan yang secara fisik mereka tidak melakukannya. Kapan hal itu terjadi? ketika ada tekad, ada azam, tetapi ada udzur yang menghalanginya. Ada udzur yang menghalanginya. Sebagaimana yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminta untuk syahid di jalan Allah, orang yang meminta untuk syahid di jalan Allah, hatinya memiliki azam, tapi ternyata dia wafat di atas ranjangnya, maka Allah tuliskan dia bersama dengan atau seperti orang-orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu kejujuran tekad yang ada pada hatinya. Makanya Allah katakan di antara karakter para sahabat, orang-orang yang jujur, Allah sifati mereka adalah orang-orang yang sadaqu ala ma ahadullah alaihi. Para sahabat adalah orang-orang yang jujur dari apa yang telah mereka ucapkan, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. Ada di antara mereka yang gugur dalam peperangan. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Tapi ada di antara mereka menjadi umat yang sifatnya mereka adalah menunggu. وَمَا بَدَّلُوهُ تَبْدِيلًا. Dan mereka tidak merubah apa yang ada dalam hatinya. Artinya apa? Ada kelainan yang Allah anugerahkan. Dari apa yang dia minta Allah berikan. Dia meminta syahid di jalan Allah, Allah jadikan benar-benar menjadi seseorang yang syahid, wafat dalam peperangan. Tapi ada kalanya orang ini tidak mendapatkan anugerah untuk berperang di jalan Allah, tapi Allah anugerahkan dia, Allah tuliskan dia seperti orang yang syahid di jalan Allah. Ini orang yang memiliki azam, dan Allah sifati mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan ini keutamaan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengetahui kesempurnaan syariat Allah. Yang ketiga, kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bukti syukur dia kepada Allah dari kesempurnaan syariat, kata beliau, akan menguatkan jiwanya. Kita hidup sebagai seorang muslim, tentunya harus siap berhadapan dengan fitnah, asy-syubhat dan asy-syahwat, yang sekiranya Allah tidak kokohkan jiwa kita, wallahi kita akan runtuh menghadapi apa yang dikatakan dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan dalam Al-Qur'an, "Laula an tsabbannak." Kiranya kami tidak kokohkan jiwamu ya Muhammad, sungguh kau akan cenderung kepada mereka syai'an qalila, sedikit demi sedikit akan condong kepada mereka. Ini kuatnya syahwat, godaan syahwat dan godaan syubhat. Tapi Allah kokohkan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita sebagai umatnya di kondisi yang tentunya bertambah hari bertambah kuat fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Wallahi fitnah syahwat yang terjadi di masa kita tidak terbayang di benak para sahabat. Pernah kita sampaikan, fitnah syahwat yang terjadi di masa kita tidak terbayang di benak siapa? Tidak pernah terbayang di benak para sahabat. Akankah hari itu terjadi? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi, di antara tanda-tanda hari kiamat, kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Tidak ada gambar di benak para sahabat Nabi. Bagaimana kelak kok berani? Kok ada? Kok akan muncul para wanita? Muncul berpakaian tetapi telanjang, berani melenggak-lenggokkan jalannya, menggoda mata-mata pria, mata-mata lelaki. Rambut-rambut mereka seperti apa? Unta. Tidak akan terbayang di benak para sahabat. Bahkan di masa jahiliyah, mohon maaf, wanita yang nakal, wanita yang menjajakan dirinya, mereka tidak bertingkah seperti itu. Mereka berada di ruangan tertentu dan mereka menancapkan tanda tertentu seperti bendera bahwa di dalamnya ada wanita yang siap melayaninya. Tidak terbayang munculnya wanita yang kasihan berpakaian tetapi telanjang. Tidak terbayang di benak para sahabat. Mungkin juga sebagaimana kita sekarang tidak terbayang di benak-benak kaum muslimin bagaimana seorang wanita menutupi auratnya. Kok bisa hidup? Masya Allah, berjalan dengan pakaian seperti itu. Kok bisa bernafas? Ada kalanya demikian mungkin. Nah, tidak terbayang di benak orang sahabat. Apalagi dengan apa yang telah didetailkan oleh Nabi, bertambah hari orang tambah berani melakukan kemaksiatan. Dikatakan dalam hadis bahkan akan berani orang melakukan. Akramakumullah wa nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah jaga kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Di antara tanda hari kiamat, semakin beraninya orang melakukan perzinahan, bahkan mempertontonkan apa yang mereka lakukan di hadapan orang. Satu contoh yang akan melemahkan jiwa kita, yang sekiranya tidak Allah menjaga kita, wallah jiwa kita akan semakin melemah. Jiwa kita akan melemah. Dan sisi ini yang paling diketahui oleh syaitan, yang paling diketahui oleh iblis laknatullah alaih, sisi kelemahan kita dari sisi syahwat dan juga dari syubhat. Orang sangat mudah diruntuhkan upaya dia untuk komitmen dengan syubhat, upaya dia untuk komitmen dengan agama diruntuhkan dengan syahwat. Walayyadzubillah. Makanya di antara kesungguhan seorang untuk bersyukur kepada Allah dengan menjaga syariat yang Allah berikan, sungguh apa yang dia akan lakukan itu akan menguatkan jiwanya. Kata Imam Syafi'i, akan menguatkan jiwanya sehingga senantiasa mulia dan merasa bangga dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kata Imam Syafi'i, bukti syukur seorang hamba dari syariat yang telah Allah anugerahkan, dia akan bersemangat fi talabil ilm, akan bersemangat dan semakin menjaga semangatnya untuk mempelajari ilmu agama. Semakin bersemangat untuk belajar ilmu agama. Tidak salah untuk kita katakan bahwa ketika seorang semakin semangat, maka sungguh orangnya semakin akan bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Semakin semangat dia melakukan thalabul ilm, dia akan semakin merasakan kenikmatan. Dan jangan difahami kata-kata thalabul ilm bahwasanya orang itu harus ketika dia belajar ilmu agama jatahnya harus sama, pemahamannya harus sama. Dari sisi artinya hafalannya harus sama, kita semua harus jadi para ulama, bukan demikian. Tapi ketika setiap kita berupaya untuk thalabul ilm, setiap kita berupaya untuk mengetahui apa kewajiban yang harus kita ketahui, ini adalah bukti dia bersyukur terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana dikatakan dia bersyukur kepada Allah, bersyukur dari syariat, bersyukur terhadap nikmat Allah yang sangat besar ini, apabila semangat thalabul ilminya melemah. Ketika semakin lemah, wajib untuk kita semakin mencurigai diri kita. Karena sifat ahlu sunnati wal jamaah tidak melepaskan mereka dari thalabul ilm. Tidak melepaskan kehidupan mereka dari thalabul ilm. Demikian di antara keutamaan atau di antara bukti rasa syukur seorang hamba dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya mengembalikan kepada apa yang mungkin menjadi materi dari kita atau judul kajian kita, bekal untuk menyambut bulan Ramadhan. Maka di antara bukti yang harus kita wujudkan menyambut bulan Ramadhan adalah benar-benar kita membekali diri kita dengan ilmu yang benar untuk amaliyah yang setahun sekali kita lakukan. Sekiranya sholat setiap saat yang kita tunaikan, setiap saat juga kita mempelajari bagaimana kesempurnaan sholat, bagaimana keutuhan sholat, sehingga tegak sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita, yuqimunash shalah, benar-benar dia menegakkan puasa, menegakkan sholat. Maka demikian pula puasa. Al-Imam Abu Bakar Az-Zar'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah belum mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita untuk kita mewaspadai ketika semangat kita melemah untuk menghadapi bulan Ramadhan. Semangat kita melemah ketika menghadapi amalan-amalan kebaikan yang harus kita tunaikan. Kata beliau, iyyaka wattahawun bil amri idza jaa waqtu. Kata Al-Imam Abu Bakar rahimahullah ta'ala, waspadalah kalian ketika telah tiba waktu untuk kita melakukan kebaikan, tetapi kita mengenteng-entengkan, tidak perhatian dengan apa yang harus kita tunaikan. Jadi maksudkan dari perkataan Imam Abu Bakar Az-Zar'i rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan kajian kita saat ini, tentunya puasa sejenak lagi atau sebentar lagi insyaAllah akan datang, dan sekiranya Allah panjangkan umur kita, Allahumma amin, insyaAllah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadhan. Dan ini membutuhkan persiapan dari kita, kesungguhan dari kita, dan bukti daripada tidak adanya tahawun, tidak adanya bentuk menyepelekan daripada ibadah yang agung ini adalah kita berupaya untuk benar-benar mempersiapkan diri kita untuk memuliakan bulan Ramadhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim syi'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan, yang mengagungkan syiar Allah, maka sungguh itu merupakan bagian daripada ketakwaan hati. Dan bulan Ramadhan merupakan bagian dari syiar Allah yang sangat mulia. Maka saat ini, menjelang tentunya datangnya bulan Ramadhan, kita harus mempersiapkan tidak hanya fisik kita, insyaAllah fisik kita memiliki kemampuan insyaAllah ta'ala. Dengan apa yang ada pada kita, insyaAllah fisik kita siap. Tapi jiwa kita, siapkah puasa kita untuk lebih baik daripada puasa pada tahun lalu? Siapkah kita untuk lebih memuliakan bulan Ramadhan sebagaimana Nabi memuliakan bulan Ramadhan dan para sahabat dengan selalu lebih baik? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, sekiranya amalan yang sifatnya ada kalanya fardu kifayah, tapi Allah perintahkan untuk kita mempersiapkannya, amal yang sifatnya itu adalah rukun daripada rukun agama kita. Puasa salah satu apa? Rukun dari agama kita. Wasawm Ramadhan, puasa di bulan Ramadhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang sekiranya ini ayat berkaitan tentang suatu yang ada kalanya fardu kifayah, tapi Allah perintahkan untuk kita memiliki persiapan, maka lebih wajib lagi dari sesuatu yang sifatnya adalah rukun dari agama kita. Ayat ini dijadikan oleh para ulama untuk kita mempersiapkan diri kita dengan untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan untuk lebih baik lagi. Allah berkata dalam Al-Quran, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah. Tatkala mereka menginginkan untuk keluar jihad di jalan Allah, la'addu lahu 'uddah. Maka niscaya mereka akan mempersiapkan apa yang harus mereka persiapkan untuk amalan yang akan mereka lakukan. Ini sifat orang yang beriman kepada Allah. Ketika dia akan melakukan amalan, maka dia mempersiapkan, adanya sebuah persiapan. Dan jangan kita menjadi umat Yang Allah katakan pada penggalan ayat berikutnya, walakin karihallahum bi'adzahum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dari apa yang akan mereka lakukan. Ketika Allah tidak suka, Allah akan lemahkan orang ini dari amalan itu. Fathabbatahum. Sehingga Allah lemahkan orang ini untuk tidak sempurna atau tidak mampu untuk melakukannya. Waliyahudzubillah. Ayat ini ada kalanya dibawakan oleh para ulama untuk mengingatkan kita bagaimana kita menyambut bulan Ramadhan, di mana kita memposisikan hati kita. Kata Al-Warraq rahimahullah ta'ala, Abu Bakar Al-Warraq, yang ini mengingatkan kepada kita bahwasanya kita harus benar-benar memiliki persiapan untuk bulan Ramadhan. Persiapan yang akan menjadikan tentunya puasa kita lebih baik. Kata beliau, kata Abu Bakar Al-Warraq, Syahr Rajab Syahr Zara, Syahr Sya'ban Syahr Lissaki, wa Syahr Ramadan Syahr Hisad Zara. Kata Imam Warraq, bulan Rajab itu seakan-akan bulan saatnya untuk kita menanam. Saatnya untuk kita menanam. Wa syahr Sya'ban, bulan Sya'ban, sebenarnya saat ini kita di bulan Sya'ban, itu syahr lisaqi. Bulan untuk kita mengakhiri, memperhatikan apa yang telah kita tanam. Kemudian coba perhatikan apa dikatakan oleh Imam Warraq. Wa syahr Ramadan, dan bulan Ramadhan, syahr hasad zara, adalah bulan untuk kita melakukan panen. Subhanallah. Kok bisa? Bukannya kita memanen, atau bukannya kita sekarang menanam seharusnya di bulan Ramadhan? Coba perhatikan dengan ayat yang sebelumnya. Apa korelasinya? Kok dikatakan bulan puasa atau bulan Ramadan adalah bulan memanen? Bukankah saat itu kita melakukan ibadah? Kok dikatakan bulan Rajab adalah bulan kita menanam, bulan Sya'ban bulan kita mengairi, memperhatikan apa yang kita tanam, dan bulan Ramadan adalah bulan saat kita memanen? Iya, demikian memang. Kenapa? Karena bulan Ramadan sebuah bukti, bukti daripada perjalanan yang sebelumnya. Sekiranya baik apa yang dia lakukan, sekiranya baik persiapan dia untuk menyambut bulan Ramadhan, maka ketekunan, kesungguh-sungguhan dari kebaikan apa yang telah dia lakukan, maka Allah akan anugerahkan kepada orang ini untuk lebih banyak lagi dia mampu melakukan kebaikan di bulan Ramadhan. Di bulan Ramadhan bentuk panennya adalah Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya, dan Allah berikan semangat pada kita untuk lebih mampu lagi melakukan ibadah yang mungkin ada kalanya hal yang tidak mampu untuk kita lakukan di bulan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini sebagai bentuk untuk melatih. Dan tentunya dengan datangnya bulan Ramadhan, sekiranya 30 hari kita berpuasa, subhanallah, tidak hanya lebih mudah lagi, tetapi akan lebih mendatangkan keberkahan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk dia yu'adhim sya'air Allah adalah persiapan di bulan-bulan sebelumnya. Di antara bukti dia mengagungkan bulan Ramadhan saat ini, Sya'ban dan bulan yang sebelumnya. Makanya wajar apabila dikatakan oleh Al-Imam Warraq, bulan Ramadan itu sejatinya adalah bulan untuk kita memanen, bukan melatih sebenarnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, jangan ditanya. Jangan-jangan kita lihat ada kalanya kisah para salaf di luar bahkan di luar alam prasangka kita. Bagaimana mereka sanggup kok menyelesaikan dalam setiap hari sekali hatam. Subhanallah. Kok sanggup mereka melakukan? Itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan menyelesaikan, kita menghitung waktunya. Ini kalau kita selesaikan satu juz itu setengah jam, berarti sehari paling tidak, karena ada 30 juz, berarti berapa jam akan kita selesaikan? Kalau satu jam satu juz berarti berapa? Ya, 30 menit satu juz. Berarti kita butuh waktu berapa? 15 jam lebih ya. Nah, ternyata bisa. Tapi ada kalanya kita, oh gak mungkin kita punya jadwal ini dan itu. Tapi ternyata ketika memang Allah berikan keberkahan waktu, Allah akan mudahkan dari sesuatu yang mungkin keluar daripada prasangka kita. Kok bisa lebih cepat? Itulah keberkahan dari apa yang Allah berikan. Makanya sebagai bentuk persiapan kita di bulan Ramadan, persiapkan diri kita untuk memperbanyak zikir di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran. Dengan tilawatul Quran. Kemudian contoh yang lainnya umpamanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersedekah. Jangan tanya kalau sudah masuk bulan Ramadan. Itu adalah bulan panennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk bulan Ramadan, seakan-akan beliau lebih murah dari apa? Dari angin yang berhembus. Seakan-akan jauh lebih murah daripada angin yang berhembus. Ini Nabi. Semakin bisa merasakan, dan itu yang harus bisa kita rasakan, bahwa memang kehidupan ini, kalau kehidupan dunia, kita ditemani dengan apa yang ada pada kita, ditemani dengan harta yang kita kumpulkan. Tapi ingat bahwa kematian hanya ditemani dengan harta yang kita berikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan khususnya di bulan Ramadan untuk memperhatikan bekal dari apa yang akan kita bawa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka sekali lagi, wajar apabila Al-Imam Warraq menyatakan hakikatnya bulan Ramadan adalah bulan panen bagi kita. Bulan panen bagi orang-orang yang saleh. Bahkan sebagaimana dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffaz min hilali Sya'ban. Nabi kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu menghitung hari. Benar-benar memperhatikan, menjaga waktu. Yatahaffaz. Kalau sudah masuk Sya'ban, dia hitung. Tidak hanya menghitung harinya, tapi sangat memperhitungkan waktu-waktu berjalannya di bulan Sya'ban. Dia perhatikan. Bahkan ada kalanya beliau bertanya, ini sudah tanggal berapa? Ini masuk tanggal berapa? Perhatian dengan bulan Sya'ban. Karena bagaimana rindunya beliau untuk menyambut tamu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan anugerah untuk umat ini, yaitu bulan Ramadan. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwat, rahmanallahu wa iyyakum. Dan berikutnya, saya nukilkan secara ringkas sesuatu atau amaliyah yang sangat perlu untuk kita perhatikan untuk menyambut bulan Ramadan, dan semoga ini merupakan bukti bagi kita bahwa kita adalah umat yang mengagungkan dan memuliakan bulan Ramadan. Dan semoga tentunya dari apa yang akan kita bacakan sebagai persiapan bagi kita untuk menjadi orang yang bisa punya andil memanen di bulan Ramadan. Yang selalu diingatkan oleh para salaf untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, di antaranya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya subhanallah, taubat adalah pintu kebaikan yang sangat lebar. Karena dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya Allah, tidak hanya hamba ini semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi lebih daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu-pintu yang lainnya dan kemudahan hamba ini untuk memasuki pintu kebaikan itu. Makanya perlu diingat, walaupun hakikatnya taubat adalah perintah Allah di setiap saat, taubat adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saat, akan tetapi tentunya semakin mendekati bulan Ramadan, para salaf semakin memperbanyak istighfar mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain mereka semakin memperbanyak amaliyah-amaliyah yang membuktikan mereka hamba yang benar-benar akan menyambut bulan Ramadan, maka mereka bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri mereka, mengurangi atau melepaskan dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai atau yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, yang kedua, yang pertama adalah kita kembali untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah, karena taubat akan mendatangkan kemudahan jadi semua bentuk. Makanya perintah taubat Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Di dalam ayat perintah taubat Allah perintahkan kepada orang yang beriman, karena mereka lah orang yang sadar akan kesalahan, dan orang yang sadar akan pentingnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian. Tubu ilallah, Allah katakan tubu, taubatlah kalian. Allah perintahkan kepada orang beriman untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, karena mereka orang yang mengetahui manfaat taubat. Orang yang beriman adalah orang yang mengetahui manfaat taubat dan istighfar. Dan subhanallah, tidak disyaratkan orang beristighfar, orang bertaubat untuk menunggu atau ketika telah terjatuhkan dalam dosa. Lah, bahkan istighfar dan taubat merupakan bagian zikir yang sangat mulia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang ma'sum, orang yang paling ma'sum atau orang yang ma'sum yang Allah jaga, bahkan hatinya telah dicuci oleh malaikat sehingga menjadi hati yang terjaga dari syaitan, tetapi menghiasi dalam setiap harinya untuk selalu bertaubat kepada Allah, beristighfar. Di dalam hadis Muslim, setiap hari tidak kurang 70 kali beliau bertaubat. Dalam hadis Bukhari 70 kali, dalam hadis Muslim 100 kali minimalnya untuk taubat kembali kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Ini seorang nabi yang ma'sum, apalagi kita tentunya. Kita yang sebagaimana disabdakan oleh nabi adalah orang yang khata, pelaku kesalahan. Lebih wajib lagi tentunya tidak hanya untuk bertaubat, tetapi lebih banyak dan memperbanyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan subhanallah, lisan para ulama, di antara apa yang paling banyak mereka ucapkan adalah istighfar. Kalau kita dengarkan di sela-sela ceramah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, atau ketika beliau sembari menunggu pembawa acara, kita dengarkan suara samar-samar beliau, yang di antara yang beliau ucapkan adalah astagfirullah. Memperbanyak istighfar. Makanya para salaf berkata, tidak ada orang yang lebih bahagia, yang lebih lembaran catatan dari setiap hari yang ada padanya dari banyaknya istighfar. Artinya, tidak ada yang lebih bahagia melebihi orang yang lebih banyak istighfarnya kepada Allah, yang catatan kebaikannya adalah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah anugerah Allah. Jujur kita beristighfar kepada Allah, Allah akan jaga kita. Amaliyah yang mudah bagi kita tentunya, tapi sekiranya jujur kita jaga, maka insyaAllah Allah akan menjaga kita dalam semua kondisi. Coba umpamanya kita sembari membawa motor atau membawa mobil, lisan kita beristighfar kepada Allah, insyaAllah Allah akan jaga mata kita, Allah akan jaga telinga kita ketika kita menjunjung kembali kepada Allah dengan beristighfar. Makanya para salaf, para a'immatu as-salaf menjadikan istighfar sebagai upaya mereka. Tidak hanya untuk mencari jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi benar-benar sebagai bagian untuk zikir, yang dengannya dia berupaya atau sangat mengharapkan ampunan Allah dan datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, itu mulai melatih hati untuk mulai mengurangi interaksi dengan urusan dunia. Dan ini kebiasaan para a'immatus salaf sebagai bukti mereka sebagai hamba Allah dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka mereka mempersiapkan hati mereka, mengurangi kesibukan yang akan menyibukkan hati mereka dari keterikatan terhadap urusan yang sifatnya duniawiyah. Makanya masya Allah, sebagai atau mungkin sering kita dengarkan pemandangan yang jauh berbeda kalau di Arab Saudi. Apalagi kalau sudah memasuki tidak hanya bulan Ramadan atau menjelang bulan Ramadan, bahkan mereka sudah mulai berkurang aktivitasnya. Jangan tanya kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita dapatkan kota itu seperti mati. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang semuanya sudah berada dalam masjid, menghabiskan semua kantor, kecuali layanan umum tentunya, rumah sakit, tapi tempat-tempat kantor yang ataupun sekolah-sekolah ataupun yang lainnya sudah diliburkan untuk mereka beriktikaf. Libur nasional untuk benar-benar menghabiskan 10 hari yang terakhir untuk bertakarrub kepada Allah. Makanya kemampuan kita, kemudahan kita untuk iktikaf umumnya, atau untuk menghidupkan malam untuk kita melakukan qiyamul lail sepanjang mungkin, ini kita latih sekarang. Kita persiapkan, kita mempersiapkan mulai sekarang. Dan wajar, masya Allah, kita katakan sangat wajar apabila para ulama salaf pada bulan Sya'ban kondisi mereka tidak hanya benar-benar melatih dan mempersiapkan, tapi mereka sudah mulai terbiasa atau bahkan membiasakan diri mereka untuk menjaga amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan sebagai bentuk kesibukan yang mendominasi waktu mereka. Maka kalau kita lihat, subhanallah, di kota Madinah saat ini umpamanya orang mulai sibuk, tidak hanya bagaimana pemandangan puasa di bulan Syaban, tetapi lebih daripada itu kita lihat mulai semarak talabul ilm, di mana-mana kajian tentang bagaimana membekali diri untuk bulan Ramadan, dan beragam tentunya program yang mereka lakukan sebagai bentuk persiapan, sehingga ketika masuk bulan Ramadan mereka akan bisa lebih fokus lagi untuk menikmati jamuan Allah, yaitu puasa bulan Ramadan. Karena keutamaan bulan Ramadan yang perlu kita ingat itu malam hari dan siang hari, tidak hanya pada waktu siangnya saja, tetapi malam hari dan siang hari. Dan ini tentunya sebagai upaya dari kita untuk terwujudkannya apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhan imanan wa ihtisaban. Kita berharap apa yang akan kita lakukan puasa kita benar-benar puasa yang tegak karena keimanan kita kepada Allah. Dan karena harapan pahala yang benar-benar muncul dari diri kita, kita sangat mengharapkan pahala dari Allah, sangat mengharapkan ampunan dari Allah. Ini yang harus kita ingat. Karena tentunya segera kita berpuasa itu mudah. Tapi tegaknya puasa dengan keimanan dan dengan al-ihtisab, ini yang perlu kita latih. Kemudian yang terakhir dengan waktu, di antara yang sangat perlu untuk kita persiapkan, adalah apa yang tadi telah kita isyaratkan, talabul ilm. Kita coba kembali lagi untuk mempelajari bagaimana ilmu yang akan menghiasi puasa kita di bulan Ramadan. Dan tentunya subhanallah, sesuatu yang semakin indah akan semakin indah lagi apabila terwarnai tegak dengan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, rahimallahu wa iyyakum. Pada kajian ini kita tidak bahas secara khusus tentunya bagaimana rukun puasa, bagaimana ada puasa, bagaimana keutamaan-keutamaan puasa. Insyaallah akan ada waktunya dan akan ada jadwal tersendiri tentunya bagaimana bekal untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga kita masuk di bulan Ramadan telah mempersiapkan diri kita. Kita telah siap dan tentunya kita berharap kepada Allah di hari yang dibukanya pintu surga atau pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggunya syayatin, pembesar-pembesar syaitan, menjadi hari yang terbaik bagi kita untuk kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengejar tentunya curahan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya subhanallah, bulan Ramadan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia, beragam kemuliaan yang Allah anugerahkan, dan insyaallah akan disampaikan pada kajian yang akan datang insyaallah, yang sebelum Ramadan ada kajian tentunya sebagaimana yang sudah dipublikasikan insyaallah tentang bagaimana bekal untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga kita mengetahui apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang mubah, apa yang haram, apa yang makruh, dan apa yang membatalkan puasa kita. Apa yang wajib yang berkaitan dengan puasa, karena puasa memiliki kewajiban-kewajiban. Apa yang sunnah, karena puasa memiliki perkara-perkara sunnah yang harus kita ketahui. Apa yang mubah, apa yang perkara mubah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian pula ada yang makruh, dan juga tentunya ada yang haram, dan yang haram ada yang membatalkan. Ada pula tentunya yang mengurangi kemuliaan puasa yang dia lakukan. Dan ini semuanya tentunya harus kembali kita kaji sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa tentunya menyambut bulan Ramadan dengan sepenuh hati dan keikhlasan, dengan keimanan yang dengannya kita memohon kepada Allah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita umat yang akan memasuki pintu Rayyan di hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan secara ringkas, paparan umum tentunya tentang apa persiapan hati kita, persiapan mental untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.